Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rahimir rahman. 'Allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, lahu maqalidus samawati wal ardi subhanahu kullu yawmin huwa fi sya'n. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, sayyidu waladi Adam ajma', wa khairu man shalla wa raka'a وأبلغ من دعا إلى الله فأسمع صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء البررة ورضي عنهم وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita melanjutkan ini di rosat pertama tafsir kita setelah lebaran, melanjutkan kajian tafsir Al-Aisar surat Ali Imran yang pada hari ini insyaallah ayat ke-8. Jika mungkin waktu masih terbentang, kita lanjutkan ayat ke-9 insyaallah taala. Ayat ke-8 di surat Ali Imran ini doa yang sangat penting bagi kita untuk mengucapkannya, lebih-lebih di waktu-waktu seperti zaman sekarang ini. Setiap hari selalu saja ada fitnah, setiap hari selalu saja ada ujian. Keluar dari masjid bahkan fitnah lawan jenis, fitnah, gosip dan seterusnya itu sering berlaku. Lebih-lebih di zaman kali ini, media sosial, setiap dari kita memiliki handphone dan membaca kabar-kabar yang belum tentu benar, atau kalimat-kalimat yang memantik emosi, hal-hal yang tidak ada manfaatnya, juga perdukunan di televisi, kemudian belum lagi masalah-masalah politik yang tidak ada habisnya dan tidak akan pernah habis, karena kekotoran yang ada di dalamnya, kecurangan dan seterusnya, semua menjadi fitnah bagi hati seorang muslim. Kendati pun kadang-kadang kita mengklaim diri kita beriman, tapi kadang-kadang kita tidak mengetahui dan tidak mempraktikkan amalan apa yang bisa kita lakukan ketika kita terjerumus ke dalam lembah fitnah. Dan ayat ini ayat yang agung, yang mana Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika di masa khilafahnya beliau memerangi orang-orang yang murtad setelah wafatnya Nabi SAW, itu suatu peristiwa atau peperangan yang sangat-sangat atau merupakan fitnah yang besar bagi kaum muslimin. Dan beliau ketika setelah solat seperti zuhur, ya, di sebelum atau sebelum rukuknya atau setelah rukuknya dalam riwayat, beliau membaca doa ini: Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maka kita insyaallah terjemahkan dan jelaskan satu persatu dari lafal-lafal dalam ayat ini, dimulai dari kata Rabbana. Rabbana diasal dari ya, ya Rabbana, wahai Rabb kami, wahai pencipta kami, wahai pengatur urusan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa dengan mengawali lafal Rabbana atau Rabbi itu mentahqiq dan juga merealisasikan keimanan kita terhadap rububiyah Allah, bahwasanya Allah Al-Malik, dialah sang raja, Al-Mudabbir, dialah sang pengatur, Al-Khaliq, dialah yang menciptakan, Al-Qadir, dia yang maha kuasa. Jadi ketika antum minta sama Allah dengan lafal Rabbi, Rabbi gfirli misalnya, Rabbi zidni ilma, atau Rabbana, maka hadirkan perasaan pengakuan bahwasanya Allah pencipta kita, Allah Ta'ala pengatur segala sesuatu dari keterjadian di langit dan bumi. Hadirkan perasaan itu, ya. Dan ketika doa seperti ini, hadirkan perasaan itu ketika melafalkan kata Rabbana. Penghadiran hati dalam doa itu lebih dekat kepada pengkabulan dibandingkan dengan doa. Yang penting doa, asal doa, faham enggak, hati enggak hadir. Doa itu adalah silahnya mukmin. Doa itu adalah senjatanya mukmin. Dan senjata tepat atau tidaknya itu tergantung dari ketepatan orang yang memakai senjata. Kalau misalnya kita berdoa enggak tepat doanya, juga tidak betul-betul fokus, maka meleset doanya. Dan betapa banyaknya orang beriman atau orang muslim, ya, mereka berdoa tapi doanya enggak dikabul-kabulin. Kenapa? Karena enggak tepat dan juga tidak fokus doanya. Bahkan tidak paham. Ibarat senjata itu panah. Siham itu anak panah, menjurusnya tergantung satu tepatnya dan tergantung dua kekuatan dari menariknya. Semakin ditarik, semakin fokus, semakin kuat dan semakin mendekati ketepatan. Maka begitu juga dengan doa. Ketika misalnya kita faham tujuan doa kita, faham makna doa kita, dan juga betul-betul fokus, memahami fokus, maka itu lebih dekat kepada ketepatan dan pengkabulan doa. Ya, begitu. Maka jangan sampai kita doa terlihat khusyuk tapi enggak paham kita tuh minta apa. Ini enggak tepat. Yang tepat adalah khusyuk, fokus tapi paham dan paham apa yang kita doakan. Rabbana, ya Rabb kami, la tuzigh qulubana. La di sini artinya janganlah, bukan memerintah Allah, bukan, tapi memohon kepada Allah agar jangan, agar tidak tuzigh, menyimpangkan, menyesatkan, ya, membuat kalbu-kalbu kita menyeleweng, menyimpang. Az-zayr itu penyimpangan. Jangan buat kalbu kita menyimpang. Ini doa yang sangat penting di zaman ini, dari dulu sampai sekarang, tapi di zaman ini kepentingan doa ini semakin terlihat. Kenapa? Karena fitnah di zaman ini sangat besar. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, sampai bawah, semua jadi fitnah. Ya, semua jadi bisa jadi fitnah. Terutama kalau misalnya kita lihat kuantitas perempuan di zaman sekarang, itu kelihatannya lebih banyak daripada laki-laki. Bahkan kalau antum mungkin di kantor, mungkin pegawai perempuan lebih banyak. Ya, lebih banyak daripada laki-laki. Dan mereka banyak yang belum menikah. Ya. Lah yang seperti ini jadi fitnah jadinya. Ya. Di jalan lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Kalau antum naik komuter lain, pulang kantor pun banyak perempuan. Dan berdesak-desakan. Fitnah juga. Keluar dari kereta banyak perempuan. Keluar dari stasiun perempuan banyak. Dan seterusnya. Itu salah satu fitnah. Masih ada fitnah lainnya, fitnah berita, fitnah provokasi, fitnah yang sekarang mungkin bergulir, politik ini, politik itu, dan seterusnya. Wala dan barok, muslim sebagiannya berpatuh pada pilihannya. Kalau kamu gak milih ini, berarti kamu bukan golongan saya, Masya Allah. Ya, fitnah yang membuat hati itu menyimpang dari jalan kebenaran. Yang tadinya tenang jadi terfitnah, bergejolak, kemudian tidak tenang. Yang tadinya berdamai jadi bermusuhan. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan buat hati saya tersesat. Ahlu zayg, orang yang sesat itu rata-rata orang yang melakukan kebid'ahan. Dan orang yang melakukan kebid'ahan rata-rata orang yang tidak begitu faham dengan nas dan dalil. Dan mereka tidak mengambil dalil pemahamannya dari sumbernya, itu bagaimana pemahaman para salaf kita, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. La tuzigh qulubana, jangan engkau jadikan kami ahli bid'ah. Jangan engkau jadikan kami ahli zayr, orang yang sesat, menyimpang. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau telah memberikan kepada kami hidayah. Hidayah Islam, hidayah taufiq, hidayah sunnah, hidayah memahami dengan benar. Gara-gara terkena syubhat, akhirnya menyimpang. Gara-gara terkena syubhat, akhirnya menyimpang. Kok bisa kena syubhat? Karena tidak waspada. Bisa juga karena tidak pernah doa. Enggak pernah meminta kepada Allah supaya dilapangkan hidayahnya terus. Betul meminta di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, selalu begitu. Tapi lihat tadi, doa itu ketepatan. Ketepatannya sesuai dengan fokus dan betul-betul memahami doa tersebut. Kita membaca ihdinas siratal mustaqim, paham? Paham. Tapi enggak fokus. Ya sulit, jauh dari ijabah. Tapi kalau misalnya selagi kita membaca itu atau mendengar imam membaca itu, betul-betul kita fahami dan kita fokuskan siratal mustaqim, kemudian amin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjawabnya. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Berarti ada orang yang tadinya, dan banyak orang yang tadinya dapat hidayah kemudian menjadi menyimpang. Banyak, dan insya Allah nanti akan ada cerita-ceritanya. Ya, kisah-kisah di masa lampau yang tertera di kitab-kitab para ulama, insyaallah setelah ini nanti. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikan kepada kami, hablana, berikan kepada kami, min ladunka rahmah, dari sisimu rahmat. Ya Allah, teguhkanlah kami dalam jalan hidayah dan berikanlah kami rahmat. Ya, hidayah dan rahmat itu kadang-kadang nama orang jadi kayak gitu, rahmat hidayat jadinya. Itu doa dari bapak ibunya, rahmat hidayat. Ya, mungkin di sini ada juga bapak rahmat atau bapak hidayat. Itu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, hidayah dan juga rahmah. Kasih sayang Allah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu yang kita cari, Pak. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hidayah itu atau doa meminta hidayah itu doa yang paling teragung. Yang paling mencakup segala macam doa. Ihdinash shiratal mustaqim. Kalau udah menyimpang udah enggak enak rasanya. Dan potensi ke neraka. Kalau penyimpangannya masih ke kebid'ahan yang tidak mengkafirkan masih mending. Tapi kalau penyimpangannya sampai ke kekufuran, na'udzubillah min dzalik. Dan kemudian jemaah sekalian, ahlu zaigh, orang yang menyimpang, itu tentu memiliki thariqah, memiliki karakteristik jalan, ciri khas. Dan di sini kita akan sebutkan beberapa ciri khas orang yang menyimpang, insyaAllah ta'ala. Yang pertama, Antum patrikan ini, dan ini real, terjadi sering. Ya, kadang-kadang orang yang menyimpang, ini ada sekitar 6 atau 7 poin atau sekitar itu. Ya, ciri khas orang yang menyimpang, bisa jadi satu orang menjamak beberapa ciri. Ya. Bisa jadi cuma satu ciri khas doang. Satu, ya, dikatakan dalam kitab-kitab ulama, i'timaduhum 'alal ahadits ad-dha'ifah wal makdzub fiha 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ini diantara ciri khas orang yang menyimpang, ahlul bidah. Mereka bersandar pada hadis-hadis lemah, bahkan hadis palsu. Ya, hati-hati nih. Mereka terbiasa bersandar pada hadis-hadis lemah, bahkan hadis palsu. Enggak apa-apa yang lemah palsu, yang penting kelihatan benar lah. Ya, enggak peduli. Kalau misalnya kita bilang, "Akhi, ini hadisnya palsu." Antum jangan merasa benar, jangan merasa paling benar, kayak gitu dia bilang. Ya. Orang yang menyimpang, mereka tidak akan hati-hati dari hadis palsu atau lemah. Ya, enggak bakal. Yang penting ketemu. Ya. Yang penting kata Rasulullah, padahal itu palsu hadisnya. Ya. Dan di internet banyak artikel yang konklusi bersandarkan dengan hadis palsu atau hadis lemah. Ya. Begitu. Perhatikan itu satu tuh. Kalau udah antum menemukan ciri khas ini, kok artikelnya rata-rata banyak hadis lemah, maka curiga. Sampai suatu ketika di sebuah ana di Tanah Abang, ya, setelah belanja ana sempatkan sholat Jumat di sebuah masjid besar di sana. Ya, mungkin tidak perlu disebut, dan antum mungkin tahu kalau yang tahu, yang enggak tahu ya enggak tahu, ya kan. Nah, masjid besar Masya Allah, ribuan orang di sana. Ya alhamdulillah kaum muslimin rahimahumullah. Khotibnya itu ketika itu bulan puasa, Pak. Bulan puasa kemarin. Khotibnya berkhutbah. Semua hadis yang disampaikan itu hadis lemah semuanya, bahkan palsu. Padahal masih ada puluhan hadis sahih tentang puasa. Itu hadis tentang puasa ya. Hadis palsu atau lemah, minimal lemah lah. Kemana hadis sahihnya? Ini hukuman. Di surat Al-Mujadilah antum lihat, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, enggak mau cari kebenaran, makin Allah sesatkan mereka. Artinya apa? Karena menyimpang, yang penting hadis lah, mau palsu mau lemah, enggak mau tahu, makin lebih menuju ke hadis yang lemah dibandingkan hadis yang sahih atau hasan. Padahal kalau kita lihat di kitab-kitab hadis, banyak hadis-hadis sahih atau hasan tentang puasa. Ini kok malah milihnya yang lemah atau palsu, dan menyedihkannya disebarkan ke umat. Ya. Kalau cuma buat pribadi itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau disebarkan ke umat, bukan urusan dia pribadi ini, urusan umat jadinya. Ya. Sampai kemudian khatib tersebut tahu kalau itu hadis lemah, tahu kalau itu hadis palsu. Di khutbahnya tindakan preventif mungkin bagi sebagian orang adalah mati lah Pak ya. Serahkan aja ke Allah ya. Mungkin bagi sebagian orang ini hadis palsu, ini hadis lemah. Kemudian balasan kita harus lapang dada terhadap perbedaan. Apa beda? Apa samanya perbedaan sama hadis lemah? Hadis lemah ya hadis lemah, hadis palsu jangan dipakai, jangan beralasan kita harus toleran dalam perbedaan. Itu bab lain lagi. Paham enggak, Bro? Hadis palsu, hadis lemah itu masalah. Adapun urusan toleran dalam perbedaan, kalau perbedaan di sini sama-sama pakai hadis yang sahih atau benar, baru kita bilang, "Oh iya, ini perbedaan dalam memahami hadis yang benar." Tapi kalau hadisnya udah lemah atau palsu, mau dibilang perbedaan gimana? Orang akarnya aja udah lemah. Nah, kan gitu. Bukan hanya di khutbah di Tanah Abang itu aja. Di mana-mana mungkin di Kalibata, tapi bukan di sini insyaallah, ya. Itu pun banyak yang kayak gini karakternya. Tahu kalau orang-orang sudah mulai kritis, tahu kalau orang-orang sudah mulai berusaha untuk pintar, cermat, oh ini hadis palsu, Ustaz. Sebelum diinterupsi kayak gitu, bilang dulu, emang betul ini hadis lemah atau palsu, tapi hargailah perbedaan. Astagfirullahaladzim. Itu. Entar kalau ada orang nyembah kuburan, betul itu syirik, tapi hargai perbedaan. Ya, perbedaan apa? Perbedaan agama. Gitu. Orang-orang Islam liberal bilang semua agama sama. Buh, parah tuh orang Islam liberal tuh. Kok kayak gitu? Islam gak ngajar gitu. Inna dina indallahil Islam. Agama cuma Islam doang sisi Allah. Tapi dia malah berpendapat. Kemudian dibilang, ya akhi jangan merasa paling benar. Itu orang liberal punya pandangan. Kita punya pandangan. Udahlah, sama-sama hargai. Sampai kapan kita ribut terus? Hah? Ia bakal ribut terus sampai hari kiamat. Karena kata Nabi SAW, wasataftariku ummati ila thalathin wasab'ina firqah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Mau akur? Gak bisa, karena pecah belah, kata Nabi SAW. Mau akur gimana? Akur tapi palsu. Hah? Mendingan gak akur sekalian, kita bilang ini nahi munkar, salah ini. Daripada akur tapi pura-pura, pura-pura akur. Ya, kita bilang salah, ini sesat, ini menyimpang, salah, ini gak sesuai dengan bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita. Itu baru jujur, itu baru sayang umat. Gak pura-pura. Ya. Itu satu tadi, bersandar kepada hadis palsu atau hadis lemah. Kedua, dan ini juga parah. Menolak hadis-hadis yang tidak sesuai dengan tujuan atau mazhab atau logika. Ya? Menolak hadis-hadis sahih atau hasan yang tidak sesuai dengan ya, kepentingan, dengan mazhabnya, atau dengan logikanya. Ya? Ada di antara kalangan kaum muslimin, Mu'tazilah misalnya, dan kalau sekarang mungkin berjubah Islam liberal, menolak azab kubur enggak ada itu. Ya. Jalan atau sirat enggak ada. Mizan di hari kiamat enggak ada itu. Adapun yang di hadis gimana? Oh, itu hadis ahad. Bukan mutawatir. Atau bahkan beberapa dedeng kuat Islam liberal yang kalau dia mati, Anda enggak bakal mau sholatin dengan pribadi. Sampai ada yang bilang, neraka dan surga itu hanyalah hikayat untuk membuat kita takut dan membuat kita takwa. Sebenarnya enggak ada itu. Ini kufur ini. Kalimat kufur ini, na'udzubillah. Ya. Menolak ayat dan hadis yang tidak sesuai dengan logika atau hawa nafsunya. Ya. Bahkan ada yang menolak hadis yang mengatakan, kalau misalnya ada lalat, ya, ke air minum kita maka cemplungin tuh fal yaghmishu, maka cemplungin tuh lalat karena salah satu sayapnya penyakit, satunya obat penawar dari penyakit tersebut. Itu kata beberapa orang, ini hadis apaan coba, masa Nabi kok ngurusin lalat? Nah kan repot kok bilang gini kan, enggak sesuai logika ini. Nabi itu kan ngurusin tentang keselamatan dunia akhirat, ini ngurusin lalat, ini kan penghinaan buat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, jadi ditolak hadis tersebut. Ya, itu orang-orang menyimpang seperti itu. Kemudian ciri khas mereka yang ketiga, Kita jangan sampai kayak gitu. Ya ini saya kasih tahu supaya kita menghindari hal-hal seperti ini. Yang ketiga, mereka banyak membicarakan tentang Al-Quran atau As-Sunnah, tetapi menafsirkan sesuai dengan pemahaman sendiri. Enggak kembali ke bahasa Arabnya. Ya mungkin kalau zaman sekarang ini, tahun-tahun sekarang, direfleksikan, oh ini Islam versi Nusantara, bukan versi Arab. Apa konsekuensinya dari itu? Besok-besok nafsirin Al-Quran pakai bahasa kita. Enggak usah kita buka-buka kitab tafsir yang Arab-Arab itu. Lucunya orang yang ngomong gini itu lulusan dari Arab. Pulang ke Indonesia bikin sesat umat. Ya. Ini Islam-Islam Indonesia beda. Kita itu bukan untuk mengislamkan Indonesia, tapi mengindonesiakan Islam. Na'udzubillah. Besok-besok acara nikah jangan pakai jilbab, jangan pakai hijab, pakai kemben sana. Ya, Islam versi Ranjaya pakai cangcut sanalah. Ini kesesatan yang nyata dan menjurus kepada kekufuran sebenarnya ini kayak gini. Lama-lama mendesak membuat kesakralan dan kekaromahan Al-Qur'an mulai turun di antara mereka. Hadis juga enggak dipakai bahasa Arab. Mendingan petuah-petuah babat Jawa. Tradisionalis. Nusantara kita harus dihargai kata mereka. Ini merendahkan Islam dan menuju ke gerbang kekufuran. Islam, Islam. Allah pilih bangsa Arab dan utus rasul dari bangsa Arab. Bukan orang Wonogiri, bukan. Bukan orang Madura, bukan, maaf-maaf. Bukan orang pedalaman Kalimantan. Kenapa dipilih Arab? Kenapa dipilih bahasa Arab? Bukan bahasa Jawa, Kromo Inggil misalnya. Enggak dipilih. Kenapa? La'allakum ta'qilun. Kita turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab supaya kalian paham. Berarti kita bisa paham. Karena Al-Quran dengan bahasa Arab, kita pelajari bahasa Arab, bisa paham. Kalau orang Swiss, Inggris, Rusia, Thailand belajar Al-Quran, Al-Quran di bahasa Jawa, bingung. Surat Al-Fatihah pertama, Al-Fatihah pada pembukaan, opening. Apa? Pembukaan itu apa? Buka. Surat kedua artinya apa? Cempe. Lah artinya apa cempe itu? Atau pedet, apa sapi itu? Hah? Orang apa sih ini bahasa gitu kan? Al-Baqarah. Enak. Ya. Islam cuma satu, Islam sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Barbahari, "Al-Islam huwa sunnah was sunnatu huwa al-Islam." Hiya al-Islam. Islam sesuai jalan Nabi dan jalan Nabi itulah Islam. Enggak ada jalan versi Madura, versi Sunda, versi Betawi. Betawi pun terpecah-pecah, Betawi Tanabang, Betawi pinggiran Tangerang, Betawi Depok. Ayo. Nanti jadi apa? Islam beda semua sesuai pendapat tradisi masing-masing. Ini yang diinginkan syaitan. Supaya orang kabur dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Lulusan dari Saudi. Belajar kitab-kitab kalamullah sunnah Nabi dipelajari. Pas pulang-pulang kemudian malah justru penyesat umat. Dan ini bukan bab ghibah. Ini tahzir kaum muslimin akan orang-orang seperti itu. Ya. Ini setelah Allah beri hidayah, irsyad, pengajaran, bimbingan dengan Al-Quran sunnah. Kemudian malah memilih jalan yang menyimpang. Tuh lihat. Orang sepinter itu aja bisa seperti itu. Lalu bagaimana dengan kita? Makanya sering-sering doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Na'udzubillah. Dari hal-hal seperti itu. Ya. Kemudian diantara ciri khas orang-orang yang menyimpang, inhirafuhum 'anil usul al-wadhiha ila ittiba'il mustabihat, mutasyabihat. Menyimpangnya mereka dari asas akidah yang jelas menuju ke hal-hal yang samar. Contoh, antum Pak kalau doa ke mana Pak? Kepada Allah, gimana tangannya? Ngangkat gini. Di mana ke Allah? Di atas langit. Betul atau tidak? Orang awam, anak SD pun tahu di manakah Allah? Ya, di atas langit, karena hati mereka mengacu ke sana. Sekarang di manakah Allah? Oh, Allah ada tanpa tempat, tanpa butuh ruang, tanpa ngapain capek-capek kayak gitu. Lihat hadis Nabi SAW. Seorang budak perempuan jariah yang pengen dibebaskan oleh pemiliknya dari sahabat Nabi. Ketika mau dibebaskan, Rasul uji dulu dia. Gimana nih akidahnya? Ditanya sama Rasulullah, "Ainallah, di manakah Allah?" Itu yang nanya siapa? Rasulullah. "Di manakah Allah?" Boleh bertanya seperti itu, di manakah Allah? Jawaban budak itu apa? "Fis sama," di atas langit. Dalam ayat istawa 'alal 'arsy, beristiwa di atas 'arsy. Dan Allah tidak butuh 'arsy, tidak butuh langit. Ya. Jawaban budak perempuan itu. "Man ana," siapa aku? "Anta Rasulullah," engkau adalah Rasulullah. "I'tiqha fa innaha mu'minah," bebaskan dia, sesungguhnya dia beriman, mu'minah. Budak perempuan itu pernah sekolah? Enggak pernah. Budak perempuan, udah budak perempuan. Yang mana di ketika itu pendidikan perempuan tidak sebegitu. Enggak kayak sekarang. Pendidikan formal maksudnya, enggak ada. Tapi fitrahnya mengatakan seperti itu. Walaupun enggak sekolah. Lah ini sekolah. Tadinya paham Allah di atas langit, kalau doa minta sama Allah, hatinya juga ke atas. Pas udah sekolah ke pesantren, pulang-pulang malah bilang apa? Bingung. Di mana Allah? Allah di mana-mana. Di manakah Allah? Allah ada di hati saya. Ini jawaban macam apa ini? Cari hadisnya, ada, ayatnya jelas. Apa enggak diajarin di pesantren? Kok malah pesantren ngajarinnya malah hal-hal yang seperti ini? Hal-hal yang tadinya asal akidah yang jelas malah jadi bingung. Sebagian orang malah belajar malah jadi bingung. Kenapa? Karena mengikuti doktrin filsafat yang dileburkan ke dalam ajaran Islam. Jelas kemudian didistorsikan. Pemahaman-pemahaman Yunani atau dari kalangan Nasara dileburkan, diintegrasikan dengan bagaimana pemahaman Islam, akhirnya bingung. Tadi jelas pemahaman salaf itu jelas halal dan haram, jelas. Kata Nabi SAW, "Al halal ubayyin wal haram ubayyin," yang halal jelas, yang haram jelas. "Wa bainahuma," di tengah-tengah itu ada "umurun mustabihat" atau mutasyabihat, di tengah-tengahnya ada perkara yang bersyubhat, yaitu samar-samar. "La ya'lamuhunna katsirun minan nas," enggak banyak orang yang mengetahuinya. Jadi yang tadinya jelas menjadi syubhat. Ya. Begitu juga di antara ciri orang yang menyimpang, berlaku ghulu kepada syekhnya. Ghulu kepada, ghulu itu apa? Berlebihan kepada gurunya. Ghulu ini penyakit di zaman dahulu sampai zaman sekarang. Kita ungkap sekalian. Ghulu, sikap berlebihan kepada gurunya. Itu pun kalau memang betul itu gurunya. Ya. Kalau ternyata bukan guru beneran, gak ngajarin kebaikan, guru apa ini? Sampai kemudian di suatu jalan, ada lampu merah. Lampu merah yang kealingan sama baliho atau apa itu namanya. "Selamat datang guru kami, Fulan." Orang naik motor, naik mobil kealingan, nih gimana nih? Lihat orang-orang yang bersikap gulu merugikan masyarakat. Ya, merugikan masyarakat. Terutama di kuburan-kuburan itu. Gulu berlebihan. Bukannya doain, malah minta sama orang yang di kuburan, sama yang sudah mati di kuburan. Bikin repot masyarakat. Ya untung siapa? Bisa jadi yang pebisnisnya. Uang banyak, tapi gak berkah. Bisa jadi juru kunci kuburan. Banyak pemasukan, tapi gak berkah. Karena memanfaatkan kebid'ahan dan sikap berlebihan masyarakat atau orang-orang terhadap tokoh-tokoh tertentu. Sampai Rasulullah melarang kaum muslimin untuk bersikap ghulu. "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam." Janganlah kalian berlebihan terhadapku sebagaimana berlebihannya orang-orang Nasara, Kristen terhadap Isa bin Maryam. Ya. Karena sikap sayang terhadap guru-guru atau syekh atau siapapun berjasa, ayo gimana cara kamu berkhidmat? Akhirnya keceplosan ketinggian sikap sayangnya. Ghulu jadinya berlebihan. Gurunya orang biasa. Mungkin gurunya enggak mau dibegitukan. Air kobokannya diminum, ya. Kemudian kaki bekas ini dijadikan wudu karena saking mentazim mengagungkan gurunya. Ya, na'udzubillah. Dan yang seperti ini merugikan masyarakat. Konvoi di mana-mana demi gurunya. Ya, sekarang jalan udah banyak mobil, macet, ada konvoi lagi, belum ondel-ondelnya dan seterusnya. Aduh, Jakarta ini masya Allah. Zaman modern ada laptop, ada ini, masih aja percaya khurafat. Guru ini bisa terbang, guru ini bisa sholat di atas pohon pisang. Ya, masih ada kayak gini-gini. Kemana akalnya? Ya, kemana teknologi ini yang udah luar biasa ini? Masih percaya seperti itu. Ya. Kemudian diantara ciri khas orang menyimpang, ikhwas kalian, yang menjadi fitnah di zaman dahulu sampai sekarang, diantaranya al-ihtijaj bil manamat. Manamat itu bobok, tidur. Maksudnya manamat itu berhujjah dengan tidur. Maksudnya apa itu? Berhujjah dengan mimpi. Mimpi itu siapa yang tahu? Cuman kita. Emang orang tahu kita mimpi apa? Saya pun bisa ngarang mimpi saya. Tadi malam saya mimpi itu. Kamu ketabrak kereta. Padahal enggak, bohong kan? Taunya dia nanti yang ketabrak kereta. Ya. Saya tadi malam mimpi. Ketemu Rasulullah. Ya. Karena saya ada garis keturunannya juga. Jadi gampang ketemu Rasulullah mimpi. Ya. Sampai ada yang bilang. Saya pernah ada quote, kalimat dari seseorang. Saya ini memperjuangkan jadinya karena saya kuat karena setiap malam saya mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menepuk punggung saya atau bahu saya dan Rasul mengatakan jaga ormasmu. Sejak kapan Rasul tahu ormas ada di Indonesia? Khurafat macam apa ini? Hah? Rasulullah jenggotan, ini yang mimpi enggak mau jenggotan, cukur jenggot. Yang jenggotan lebat aja belum tentu mimpi Rasulullah. Karena ngikutin sunnah Rasulullah aja belum tentu bisa kita mimpi Rasulullah. Emang kita udah tahu ciri khas Rasulullah dengan detail? Sampai kita tahu itu Rasulullah. Sampai ada orang ngaku, saya mimpi ketemu Rasulullah di mimpi. Saya mimpi ketemu Rasulullah. Masya Allah, gimana Rasulullah? Yang saya mimpikan Rasulullahnya botak tapinya. Dari kapan Rasulullah botak? Kecuali pas lagi umrah kali, ya. Ada yang ngaku, saya mimpi kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah ajarkan saya zikir-zikir khusus buat saya. Cukup buat saya aja tuh zikir, gak boleh yang lain. Ini syariat baru namanya. Lalu mana ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Lalu kemana ayat pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agama, udah sempurna. Kok ini ada tambahan di tahun 2017-2018? 1439. Ya, masya Allah. Ikhwan, kalau kita merayakan misalnya hari kelahiran Nabi, Rasulullah datang. Mana Pak? Rasulullah enggak ada. Datang tapi secara gaib. Sampean bisa ngelihat, Pak? Ada, dia ada di sana. Kenapa enggak suruh Rasulullah khutbah sekalian? Ceramah, caro ini. Ya Rasulullah khutbah. Kedengeran suaranya, Assalamualaikum. Ada enggak kayak gitu? Belum ada. Belum berani ada yang kayak gitu. Khurafat kayak gini nih. Jakarta pun ada yang seperti ini. Ini ciri-ciri ahli bidah nih, ciri-ciri ini. Lucunya banyak dari masyarakat kenal handphone bisa beli pulsa, percaya beginian. Astagfirullahaladzim. Percaya beginian, udah bisa beli pulsa, bisa WhatsAppan, bisa buat emoticon ini, bisa video call ya. Tapi masih percaya khurafat seperti ini. Sekarang tanya ikhwas kalian, umat ini sudah cerdas belum sih? Hah? Udah cerdas belum? Belum. Belum. Kalau umat ini sudah cerdas, semua sholat subuh berjamaah. Kalau umat ini sudah cerdas, mereka meninggalkan penyembahan terhadap kuburan. Kalau umat ini sudah cerdas, mereka meninggalkan seluruh jenis kesyirikan dan kembali kepada Allah semuanya. Kalau umat ini sudah cerdas, enggak mau ditipu dengan yang seperti ini. Sekarang di TV-TV, enggak kita sebutkan ya channelnya, itu mulai ada penampakan acara-acara perdukunan dibalut dengan apalah namanya, ustadz atau apalah itu. Ya, percaya enggak? Ya, jin ada, cuma ngapain diurusin kayak seperti itu? Enggak usah dicari juga ada itu, jin di samping kamu ada itu. Atau jangan-jangan situ jin juga itu. Kan ada, jin tuh banyak. Enggak usah dicari ke kuburan. Ke atas aja udah bayar di parkiran. Ya. Enggak usah dicari jin itu. Enggak dicari juga ada dia. Lah ini kemudian demi sensasi, demi rating ya mulai dibangkitkan kembali sekarang nih. Kenapa? Kenapa kok bisa mulai mau berjaya lagi? Karena masyarakat ini masih konsumtif terhadap khurafat seperti ini. Anda pernah nanya sama orang-orang desa, sama pemuda desa, pemuda ya, yang udah punya handphone ya. Maksudnya logikanya harusnya lebih tegas ya logikanya. Eh, kamu kalau nonton TV apa acara favoritmu? Wah, acara favorit saya itu yang ada ular-ular gede itu. Hah? Apa ya, tayangan-tayangan tradisional yang ada ular gede, keluar api dari ular itu, kemudian di... Ya Masya Allah, itu di desa. Kalau di sini insya Allah gak ada ya. Atau masih ada yang suka gitu-gitu. Ya ular gede, naga ketemu dengan penduduk, kemudian ada jagoannya dengan pedang atau kamehameha dan seterusnya lah ya. Ya, naik awan kinton habis itu Masya Allah ya. Masih ada yang kayak gitu. Kasihanilah logika kita minimal lah. Sebelum mengasihani iman kita, kasihanilah logika kita. Udah diciptakan oleh Allah as-sam'a wal basara wal absar wal afidah. Pendengaran normal, ngelihat bisa, ini juga normal, malah dicacatkan dengan akidah yang tidak selamat. Makanya ya ikhwan, hafalkan doa yang tadi surat Ali Imran, ya. Ayat ke berapa itu? 7 atau 8 ya? Ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Juga ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Di sini kemudian ada beberapa kisah jemaah sekalian rahimakumullah. Sedikit agak panjang karena tadi kita mulai juga jam 5 lewat mungkin 5 lewat 20 kali ya. Jadi agak sedikit kita tambah waktunya. Mungkin yang ada pekerjaan, kewajiban mohon silakan untuk ya meninggalkan majelis ya. Utamakan kewajiban. Kisah-kisah itu memiliki asar dan efek yang besar terhadap tarbiyah dan terhadap pengajaran. Tapi tidak boleh dilebih-lebihan atau tidak boleh kisah itu diutamakan. Utamakanlah ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi boleh kita mengacungkan kisah kepada kaum muslimin selama kisah itu benar dan tidak dilebih-lebihkan. Seolah-olah sebegitu ceritanya ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab. Kisah-kisah mereka, kisah-kisah orang zaman dulu, kisah-kisah para nabi itu ada ibrah untuk orang yang masih memiliki hati atau pikiran. Ya. Bahkan kata Al-Qadhi Ibnu Iyadh dalam kitab Tartib Al-Madarik, sebagian para ulama mengatakan al-hikayat jundun min jundillah yuthabbitu biha quluba awliya'ih. Kisah-kisah itu diantara pasukan dari pasukan-pasukan Allah yang memperkuat kalbu-kalbu para walinya, wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang kita kalau materi baku semata itu kadang-kadang wah tajam nih materi ini. Tumpul apa gimana ya? Agak susah dicerna nih. Tapi ketika dikumandangkan kisah, oh gitu. Dan kadang-kadang dengan kisah enggak perlu ditalqin faedahnya. Kadang-kadang jemaah bisa sendiri, oh ini faedahnya, oh ini ibrahnya, tanpa harus ditalkin oleh ustadznya. Maka di sini ikhwah sekalian, ada beberapa kisah ya. Tapi kita lihat waktu juga ya, enggak bisa semuanya. Dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah oleh Al-Imam Al-Qurtubi diceritakan, dan kisah ini juga di beberapa kitab lainnya. Ada seseorang di Mesir. Ya. Di Mesir ada seorang rajul yang multazim. Multazim itu artinya dia itu beriltizam dengan sunnah. Dia tuh kelihatan Masya Allah ya. Multazim, iltizam dalam masalah azan dan juga sholat. Berarti dia tuh muazzin dan juga dia menjadi imam. Dan terlihat di dirinya baha'ul ibadah, kewibawaan ibadah. Orang kalau banyak ibadah, Pak, itu kelihatan wibawa. Dan juga wa anwaru ta'ah, dan cahaya-cahaya ketaatan terlihat pada dirinya, masya Allah. Gimana orang kalau ngelihat dia tuh, itu cahaya lewat itu, wajahnya itu bersih, ya. Faruqiya yauman al-minarah. Kemudian suatu ketika dia ini naik ke menara. Dulu kan azan enggak pakai speaker, Pak. Ya. Speaker yang benar speaker bukan speaker, ya. Yang benar tiger bukan tiger, ya. Itu orang Sunda Betawi itu kayak gitu. Nah, naik, ya. Dulu pakai menara azannya. Orang kalau azan enggak di ruangan dalam, ya. Dulu azan di menara supaya kedengaran suaranya. Kok di dalam kurang kedengaran. Nah, ini muazin yang biasa di atas menara sebagaimana biasanya muazin. Nah, di bawah menara masjid itu ada sebuah dar, sebuah rumah. Rumah itu milik Nasrani Zimmi, seorang Kristen. Ya, seorang Kristen. Kemudian muazin ini, orang yang kelihatan soleh ini, ya, apa, ngelihat ke rumah itu. Kelihatan ada seorang gadis, ya, anak dari pemilik rumah. Terfitnahlah dia dengan hujaman pandangan, terfitnah dengan kecantikan gadis tersebut. Ya, langsung kalau bahasa sekarang gagal fokus. Gagal fokus. Watarokal azan. Dia pun meninggalkan azan, turun ke bawah. Langsung mau ke rumah itu, ngetok-ngetok, masuk ke rumah. Perempuan itu heran. Ma sya'nuka, ma turid? Apa urusan kamu ke sini? Kamu ngapain? Mau ngapain, Mas? Gitu kan? Maka berkata muazin itu, anti urid. Kamulah yang aku inginkan. Ya, itu. Bahasanya masya Allah, ya. Bahasanya muazin itu, ya. Anti urid. You are the one who I want, gitu. Ya. Anda juga bisa, ya. Ah, kemudian berkata perempuan itu, berkata laki-laki itu, perempuan itu tanya, kenapa kok kamu ingin saya? Kata muadzin itu, ya, kamu qad salabti lubbi, kamu telah mencuri hatiku, ya, wa akhadhti bimajami'i qalbi, dan kamu telah mengambil keseluruhan hatiku. Iya, masya Allah. Ini bukan aneh loh, ini teks loh, ya. Jadi bukan aneh ngarang. Ya, jangan kira ustadznya aja nih yang gombal. Enggak, emang dari situ, ya. Ya. Qalat, kemudian kata perempuan itu, enggak bakal aku jawab, Ya. Maka kata muazin itu, atazawwajuki. I will marry you, ya. Aku bakal nikahin kamu deh. Oh, kau udah kayak gini serius nih, kan? Maka perempuan itu bilang, anta muslim wa ana nasraniya. Wa abi la yuzawijuni minka. Kamu kan muslim, lah aku Kristen. Bapakku enggak bakal mau nikahin aku sama orang muslim. Ya. Maka kemudian muazin bilang, atanassar. Ya wes, nek ngono aku masuk Islam. Aku masuk Kristen. Kalimat orang, kalimat kayak gitu aja, bercanda aja itu bisa kufur loh. Hati-hati, ya. Bercanda aja bisa kufur itu. Ya. Maka ini udah kufur. Maka kata perempuan itu, in fa'alta af'al. Ya wes, kalau misalnya emang kamu udah kayak gitu, ya udah, aku akan melanjutkan. Iya, oke. Maka kufurlah dia seketika itu. Itu pas mau azan loh, ya. Dia langsung kufur ketika itu, kafir. Demi apa? Demi perempuan itu. Ya. Dan bermukimlah dia dengan perempuan itu di rumah orang tuanya. Ini belum tahu apakah udah nikah atau belum, tapi diceritakan itu hari itu juga dia dipersilakan mukim di situ. Itu pinggiran samping masjid, Pak. Dan pelakunya ini muadzin. Wallahu musta'an, semoga Allah Ta'ala menjaga muadzin dan DKM dan seluruh jemaah di Kalibata City dari kekufuran. Amin. Na'udzubillah. Ya. Masih di hari yang sama. Di hari yang sama. Fi asna'i dzalikal yaum, di tengah-tengah hari itu juga. Masih. Raqiya ila sathin kana fid dar. Dia naik manjat ke sebuah satah. Satah itu bagian atap di rumah tersebut. Enggak tahu nih orang ngapain. Mungkin saking kebiasaan naik ke atas, jadi rumah orang pengen juga naik ke atas gitu. Fasaqata minhu famata. Karena mungkin enggak hafal tingkat atau gimana, sagot. Sagot itu tiba, jatuh, ya modyar, mati. Famata, mati, Pak. Matinya ini tidak di agama Islam dan juga belum ngedapetin tuh perempuan. Belum dinikmati sama sekali. Hah? Oke, hati-hati. Jangan coba-coba lah. Oh, kok Islam kok ketat banget? Ya udahlah, saya sekali-kali lah saya pengen kufur sedikit lah. Nanti kalau enggak enak baru saya balik ke Islam. Ini jangan, kalimat kayak gitu aja udah kafir ini. Kalimat kayak gitu berarti ragu pada Islam, udah keluar dari Islam itu tanpa sadar. Na'udzubillah kalau Allah matikan setelah itu, na'udzubillah. Makanya hati-hati ya. Kemudian juga diceritakan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Lisanul Mizan, kitab Jarh wa Ta'dil atau kitab Rijal ya. Diceritakan oleh Abdullah bin Salam Al-Aftos, dia beliau bercerita, tazawwaja Ibnu Abil Ashras, ada orang namanya Ibnu Abil Ashras menikah dengan seorang jariah Nasraniyah. Jariah di sini takutnya maknanya budak perempuan wanita Nasrani. Wakana ya'syiquha, dia tuh jatuh cinta sama budak perempuan Nasrani ini, fatanassar. Kemudian dia masuk Kristen. Na'udzubillah. Ih. Ya. Yang juga tidak kalah ngerinya di kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir. Kejadian di tahun 279 Hijriah. Jadi ada seorang namanya Abdah bin Abdurrahim. Cakep namanya, Pak. Abdah bin Abdurrahim. Ya. Sampai Ibnu Katsir bilang qabbahullah, semoga Allah memperburuk dia. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi, Ibnu Katsir bilang, orang tercela ini tadinya termasuk mujahidina katsira fi biladir Rum, termasuk seorang mujahid berperang di negeri Rum, Romawi, Kristen. Maksudnya dia melawan orang-orang Kristen Romawi. Mungkin ketika, dan memang mungkin ketika itu Imperium Romawi masih ada sisa-sisanya. Ya, Romawi, Rum, biladir Rum. Di suatu peperangan, ya, kaum muslimin muhasiru baldatin min biladir Rum. Ada ini ketika itu kaum muslimin sedang mengepung satu negeri dari negeri Romawi Kristen. Ya. Abdah bin Abdurrahim nadhara ila imra'atin min nisa'ir Rum. Lagi asik-asik ngepung, Abdah ini ngelihat seorang gadis perempuan, ya. Perempuan kafirah, orang musuhnya, perempuan musuhnya. Wah. Terpesona. Kalau di iklan mungkin langsung jatuh dia, gelepek-gelepek. Ya. Dan perempuan tersebut lagi ada di benteng. Ya. Menunjukkan kalau perempuan tersebut bukan orang awam biasa dari kalangan itu. Fahawiyaha, maka jatuh cinta dia. Gara-gara pandangan doang. Hati-hati, Pak, ya. Pandangan, Pak. Ya. Berawal dari pandangan mata loh, ya. Jadi terfitnah tuh orang. Farosalah, kemudian melakukan murosalah, surat menyurat. Lagi perang dia malah surat-suratan, ya. Orang lagi perang gontok-gontokan dia malah ngirim SMS, ya. Suratnya apa? Masabilu ilal wusuli ilaiki. Bagaimana caranya untuk sampai kepada dirimu? Ya, masya Allah. Teks bukan dari saya, ya. Teks, ya. Maka berkata perempuan itu, anta tanassara wa tas'ada ilai. Kamu masuk Kristen dulu, maka kamu bisa naik kepada naik kemari. Maka kemudian dia jawab. Dia jawab dengan apa? Masuk Kristen. Orang Muslim kemudian tahu. Langsung ya sedih lah teman-temannya lah. Ya Allah, cuman gara-gara perempuan doang dia mengganti agamanya. Itu jadi geger, orang Muslim lagi ngepung, bentar lagi menang jadi geger jadinya. Ya. Entah apa kemudian jadi menang atau tidak, ya. Di suatu hari kemudian Orang-orang Muslim sedang lewat, melewati benteng tersebut suatu ketika, suatu hari kemudian ya. Dan terlihat Abda bin Abdirrahim ini sedang bersama perempuan tersebut. Lagi berduaan di benteng itu kelihatan. Maka kemudian orang-orang Muslim pada teriak nyeru, "Ya fulan!" Enggak bilang ya akhi lagi, orang udah kafir kok. "Eh, fulan, eh kamu, eh, tong," gitu kan. "Ma fa'ala Qur'anuk?" Gimana dengan Qur'anmu? Hafalanmu gimana? "Ma fa'ala ilmuk?" Gimana ilmu kamu dulu? "Ma fa'ala siyamuk?" Gimana dengan puasamu dulu? "Ma fa'ala jihaduk?" Jihadmu gimana? "Ma fa'ala salatuk?" Salatmu gimana? Kalau muslimin saking sedihnya tuh, "Hey, fulan, apa artinya hafalan kamu? Apa artinya salat kamu? Puasa kamu?" Ya kan? Kemudian si Abdah itu bilang, "I'lamu anni unsitul Qur'an kullah." Ketahuilah kalian semua, aku udah dibuat lupa akan Quran, semua ayat aku lupa. Dulunya hafiz Quran, lupa semua ayat kecuali firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hijr. Alif lam ra, tilka ayatul kitabi wa qur'ani mubin. Itu lupa. Cuman dua ayat yang ingat. Dua ayat doang yang ingat. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin dharhum ya'kuru wa yatamatta'u wa yulhihimul amru fasawfa ya'lamun. Ayat ketiga dan empat mungkin itu. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, itu yang dihafal. Boleh jadi orang-orang kafir nanti di neraka mereka berangan-angan sekiranya seandainya dulu waktu di dunia mereka adalah orang muslim. Dharhum ya'kulu, biarin aja mereka sekarang di dunia makan. Wa yatamatta'u, penak-penakan. Wa yulhihimul amal, angan-angan mereka tinggi, biarin aja. Sawfa ya'lamun, mereka akan tahu nanti di akhirat. Itu yang diingat, dan dengan ingatnya itu dia tidak bisa mendapatkan hidayah padahal udah ingat. Ibaratnya Abu Lahab. Abu Lahab lagi hidup-hidup turun kepadanya ayat surat Al-Lahab. Ya enggak? Ke neraka sama istri juga di neraka, hammalatul hatab. Tapi dapat hidayah enggak? Enggak dapat. Itu Allah tutup dari hidayah. Falamma zaghu azaqallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, Allah makin jauhkan mereka. Tuh. Ya, gara-gara apa pertamanya? Dari fitnah. Dimulai dari pandangan mata. Remeh enggak? Remeh. Sekarang kita gampang mandang siapa aja. Perempuan mana aja. Nauzubillah kalau misalnya nanti terkonsekuensi habis itu maksiat bisa jadi kufur, enggak tahu kita. Makanya enggak, jangan sampai kita meremehkan dosa-dosa kecil. Karena barangkali dengan dosa kecil itu Allah jungkalkan seseorang dan Allah bukakan hakikat dia. Sampai kata Nabi SAW nih terakhir insyaallah di hadis riwayat Muslim, "Innar rajula la ya'malu zaman at-tawil bi 'amali ahli al-jannah, thumma yukhtamu lahu 'amalu bi 'amali ahli an-nar." Ada orang udah zaman yang panjang lama dia hidup, itu amalannya itu amalan ahli surga. Ngaji bareng, ya. Sholat jamaah, ya. Jadi imam pula, muazin kayak tadi. Kemudian yukhtamu lahu amaluhu, amalannya ditutup dengan amalan penghuni neraka. Kok bisa? Mungkin bertanya-tanya di antara kita, kok kayaknya enggak adil ya rasanya? Kita lanjut dulu. Wa innar rajul, ada orang la ya'malu zaman at-tawil, panjang usia dia beramal bi amali ahli nar, dengan amalan penghuni neraka. Summa yukhtamu lahu amalahu amaluhu bi amali ahli jannah. Kemudian diakhirkan amalannya oleh Allah dengan amalan penghuni surga sampai dia masuk surga. Padahal selama ini mungkin kelihatannya bejat, tapi di endingnya Allah jadikan husnul khatimah. Ada orang tadi amalannya tuh amal masyaallah soleh banget. Cahaya keimanan, cahaya taat itu kelihatan di wajahnya. Di endingnya su'ul khatimah. Kok bisa gitu? Seolah-olah kita bertanya kan, seolah-olah, loh kok kayaknya gak adil? Sebentar. Karena bisa jadi, orang yang tadi kelihatannya, taat banget kelihatannya. Di hatinya ada sesuatu. Syirik, riya, pengen dikenal orang, pengen supaya ini dunia. Akhirnya semua orang enggak tahu, tapi pada akhirannya Allah singkap hakikat dia. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, mati dalam keadaan sul khatim atau beramal amalan maksiatnya. Na'udzubillah. Dan ada kalanya orang mungkin bagi kita, wah ini orang nih bejat nih kayak ini, enggak bagus nih orang nih. Tapi mungkin di hatinya tuh ada penyesalan, pengen berhenti susah, berhenti susah, pengen berhenti. Dan hatinya menangis karena Allah. Bisa jadi. Pada akhir hayatnya dia enggak tahu kok itu akhir hayatnya, dia kemudian mungkin taubat atau melakukan suatu amalan soleh. Allah matikan di atas amalan soleh itu. Karena apa? Di hatinya masih ada perasaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan meremehkan orang yang berbuat dosa. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, jangan kamu ketika kamu melihat ada orang berlaku buruk, salah, jangan langsung kamu cerca dia. Tapi doakan, mintalah kepada Allah supaya dia bertaubat dan Allah menerima taubatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan khatimah kita husnul khatimah, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita istiqamah di jalannya sampai akhir hayat. Dan Allah selamatkan kita, kumpulkan kita di padang mahsyar, dan kemudian Allah Ta'ala kumpulkan kita di jannahnya. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.